Saya terinspirasi dari informasi beberapa waktu lalu, kan ada instruksi dari Kementerian Kominfo bahwa semua SIM card, ya, kartu seluler, gak ngerti kartu HP loh, itu harus dilakukan registrasi ulang sesuai dengan data yang benar berdasarkan nomor induk kependudukan dan nomor KK. Kalau sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak dilakukan registrasi ulang, maka secara otomatis kartu tersebut akan diblokir. Betul? Lek wis diblokir berarti gak kena digawe. Niku kartu donya. Terlebih kartu akhirat kita juga harus dilakukan registrasi ulang. Kalau tidak, awas, nanti kita akan terblokir. Gak entuk rahmate Allah, gak entuk ridane Allah, gak entuk syafaate Rasulullah, gak iso mlebu swarga. Maka ini ada anjuran, himbauan dan instruksi dari Anwar Zahid. Kartu akhirat kita juga harus diregistrasi ulang. Carane pripun? Nggih, tergantung jenis kartune. Sing kartune Telkomsel, registrasi ulangnya ya harus pakai Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu. Komunikasi dengan Allah melalui zikir, amal solih, ibadah. Komunikasi dengan Rasulullah melalui sholawat, mengikuti sunnah-sunnahnya. Komunikasi dengan sesama makhluk, sesama manusia melalui muamalah ingkang sae. Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu dengan baik. Yang kartunya Indosat, cara registrasi ulangnya ya pakai Indosat. Intensifkan doa, usaha, dan tawakal. Yang kartunya Simpati, registrasi ulangnya ya harus punya Simpati, simpanan amal sebelum mati. Sing kartune Mentari, nggih harus Mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Kok gak tepuk tangan tuh? Ini nggae kata-kata ngene iki gak gampang. Pak camatnya gak kira iso. Soale duduk bidange. Iki angel iki, mulane larang. Yang kartunya AS, itu registrasi ulangnya ya pakai AS, meningkatkan amal soleh. Wonten sing kartune XL, niku registrasi ulangnya harus XL, ekstra lillah. Apa saja harus didasari lillah, karena Allah. Sing nom biasane kartune Axis, niki registrasi ulangnya rada angel. Axis niku amal ekstra istiqomah. Sing kartune rada umum IM3. Registrasi ulangnya yo IMMM, iman mantap manfaat maslahah. Sing nom-nom biasane gawe kartu Smart Friend. Niku registrasi ulangnya Smart Friend, semangat takwa pasti keren. Makasih. Kita harus bisa jadi orang yang jangan hanya sekedar baik, apalagi pura-pura baik, apalagi sok baik. Tolong diperhatikan. Tapi harus bisa jadi orang yang selalu lebih baik menuju yang terbaik. Jadilah orang yang ketiadaannya selalu dicari, kehadirannya selalu dinanti, kayak aku. Nuh, sing ngenteni wong sakmene akeh iki ora ngenteni Pak Camat. Pak Camat wis bareng Bu Camat tok. Jadilah orang yang ketiadaannya selalu dicari, kehadirannya selalu dinanti, kepergiannya selalu dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Saya ulang karena belum konsentrasi jamaahnya, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya. masih banyak yang tertegun dan terpesona memandang saya. Lapong guyu. Jadilah orang yang ketiadaannya selalu dicari. Nek gak ono iki digoleki. Saman ku nondi to, pirang-pirang dino kok gak enek. Aku lek gak enek sampean urip lho rasane koyok kurang. Aja ketiadaannya disyukuri, alhamdulillah. Ora eneng penyakite. Kehadirannya selalu dinanti. Halo. Kepergiannya dirindui, dikangeni. Kematiannya ditangisi dan kebaikannya diteladani. Kalau sudah jadi lebih baik, jangan melayang karena pujian, jangan tumbang karena cacian. Iki engko gawean status nang WA-mu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini modal utama karena acaranya pranikah. Perangi sebelum yang semerit. Tentu saya juga harus menyinggung soal kehidupan rumah tangga dan kehidupan keluarga. Bapak ibu para jamaah, memang rumah tangga itu merupakan basis utama untuk membina kehidupan yang baik. Jadi syariat Islam itu menempatkan rumah tangga sebagai instrumen yang sangat penting, sebagai basis utama untuk membentuk karakter yang baik menuju kehidupan yang baik fitini wa dunya wal akhirah. Sing ora nggatekke aku malah ngurusi bakul es karo bakul tahu. Tak dongake keselek. Nyuwun tulung saestu, nyuwun tulung, nyuwun kesadaran lan keikhlasanipun sederek-sederek ingkang sadean, panjenengan sadeyanipun sak jawine lokasi ngaji mawon, kersane mboten ganggu kekhusyukan lan kekhidmatanipun ngaji. Mangke bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang badhe ngersake tumbas medal mawon. Setuju mboten? Banser tolong. Nek talus kaya ngene ra kena ya bansere to sing maju. Sepindah melih kula wangsuli sederek-sederek kula ingkang sadean, mboten ngirangi raos hormat kula dateng panjenengan. Sami-sami saenipun panjenengan dipun izinaken sadean ning sak jawine lokasi ngaji. Mboten pareng melangkah-melangkah dateng jamaah, kerasane mboten ganggu konsentrasine ingkang ngaji. Setuju mboten? Sing tuku nang jero pengajian kene kualat. Wis nang. Rapayu ya ben wong dableg. Ora nduk budeg bakul kae. Niki diteruske mboten? Allahumma shalli ala Muhammad. Wonten setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Tabrani. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, arbaun man u'tiyahunna faqad a'ta khairayid dunya wal akhirah. Ana patang perkara, sapa wonge sing diparingi patang perkara iki, hakikate wong kuwi wis diparingi kebagusan dunia akhirat. Ada empat hal. Siapa yang diberikan empat hal ini, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Niki cocok kalih donga ingkang sering kita waos, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mugia panjenengan paring dateng kula kesaenan wonten donya, kesaenan wonten akhirat lan mugiyo panjenengan reksa saking siksa neraka. Ini kan memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan dunia akhirat. Gini apa nggih? Lah, ana tandane wong sing diparingi kesaenan donya akhirat niku wonten tandane petang perkara niki. Niku tuntunan nggih, lek ndonga niku aja njaluk apa sing dikarepno. Lek ndonga niku aja njaluk apa sing dikepingini. Jangan meminta apa yang kita inginkan, jangan meminta apa yang kita harapkan, tapi mintalah kebaikan kepada Allah. Karena yang kita inginkan, yang kita harapkan belum tentu itu jadi kebaikan. Gak paham ya diomongi ya. Wong kene iki ayu-ayu tapi rondo oon. Kalau yang kita mohon itu apa yang kita inginkan, mungkin dituruti karo Gusti Allah, tapi ora dadi kesaenan, ya malah rugi to sampean. Kalau yang kita minta itu apa yang kita harapkan, apa sing dikepingini, apa sing dikarepno, kadang-kadang dituruti karo Gusti Allah, tapi ora dadi kesaenan, ya tambah loro kabeh, keturutan tapi dadine ora apik. Iki kanggo ngarem-arem rata-rata wong kene lek ndonga ya Allah nyuwun rezeki kathah, nyuwun sugih. Lah ngoten to nggih? Kula kok dereng nate pireng to ana wong kene lek ndonga ya Allah kula nyuwun rezeki sekedhik mawon. Angger ndonga iki ya nyuwun rezeki kathah, nyuwun sugih. Tapi kok modele ora sugih-sugih. Ya ora kok rung wayahe pancene mung gawe Gusti Allah, sampeyane sing paling apik ya ngono kuwi uripe. Mergo sampean kok lek digawe sugih malah elek, wong kowe sik mlarate medite ngono. Lah terus lek ndonga niku sing menghimpun, ringkes, tegas, mentes. Kayak niki lho, ya Allah kula nyuwun ten donya niki kesaenan. Apa wae urusan donya nyuwun sing sae. Ten akhirat kula nggih nyuwun kesaenan. Apa wae urusan akhirat kula nyuwun sing sae. Lho wis to, kabeh katut. Kadang donga tawo. Saya ngamin lho sampai katok leh ngatong. Kawitannya ya dhuwur. Amin. Amin. Bareng ora rampung-rampung kan kesel lho munda-nda. Amin. Amin. Gak rampung-rampung akhirnya tumpang nang dhuwur pupu senden ambek tuwa. Kena bocah sing ndablek-ndablek malah nggo dolanan amine. Amin. Amin. Amin. Amin. Malah gak tepak soalnya kedawan. Tapi aja ringkes-ringkes nemen, keringkesen sampai gak kena dipahami. Sukul ngatong, ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Nuku keringkesen, ya bener Gusti Allah tahu yang kau mau, tapi ya sebut napa ngono. Pengen bojo nemu, ya Allah, bojo ya Allah. Bojo ya Allah. Bojo. Karo nek dililing kancane kok ngguri, iya iya. Disebutno tapi lek nyebutno aja terlalu rinci, aja terlalu detail kaya dikte Gusti Allah. Ya Allah, minta istri ya Allah yang perempuan, yang cantik, anaknya orang kaya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Minta istri yang langsing ya Allah, yang tingginya 176. Ukuran BH-nya nomor 48 ya Allah. Ngono ku ya. Terus ora kudu bahasa Arab. Bu. Basa Jawa monggo, bahasa Ngawi kenek, bahasa Indonesia sae Gusti Allah niku ngerti. Sing penting seko ati sing tulus jenengan leh ndongake bapake. Mantun salat duha ngoten niku lho, Bu. Soale wong lanang niku biasane rada payah, sibuk nyambut gawe. Sing waktune ra dilonggar kan ibu. Ibu sing ten dalem salat duha. Bapak nggih ngoten, Pak. Kalau ada waktu nggih disempat-sempatke, Pak. Salat duha. Menawi bapake sibuk banget. Repot ya ibuke. Rampung salat duha ndongake garwane ngoten, Bu nggih. Wong wedok diomong ngene iki kadang ya mbantah. Ya padha repote, malah lek diitung-itung malah repot wong wedok. Wong lanang urusane mek apa nyambut gawe 8 jam ning jopo mulih tekan omah turu mun melek-melek ya mangan. Lah wong wedok ngene iki ngurusi omah, ngurusi anak, ngurusi kumbahan, ngurusi apa-apa sembarang bareng wong wedok kabeh. Ngono kok jarene wong wedok waktune longgar ya ora, ya repot wong wedok. Wong wedok luwih repot, lek wong wedok biyen kula percaya kuwi wong wedok jaman biyen, ndak wong wedok jaman now. Kuwi wis enteng banget uripe. Wong wedok jaman now kuwi enting kepenak banget uripe. Lek wong wedok biyen aku ngandel repot. Wong wedok biyen masak kuadang. Nganggo kayu. Ya nek kayune garing penak, kadang waya udan-udanan kayune teles memel. Disumet ora murup. Disumet ora murup, disebuli. Ngono e kaget. Ya jenenge nyebul ya ngono kuwi to, mosok disebuli crut-crut. Sek ora murup-murup. Akhirnya disunteki lengo gas, disumet ora murup. Guyang lengo gas meneh. Disumet mau lek tok bluke nganti rambutnya sangit. Suntek lengo gas, goyang lengo gas disumet ora murup-murup, nesu gregeten terus diuyui. Wong wedok mbiyen masak kuwi adang. Kuwi apa tok sing ngurusi ngusungi panganan bareng. Sing mbok kei lho ya sapa? Nek niat mbok kei ya kei kabeh. Anggite liyane ngono kae ra pengin to ya. Ngene iki lho ora bener ngene. Sapa-sapa ya wis. Nek wis nanggone pengajian ngene hukume padha ora ana bedane. Wis ora peduli sing ustaz, ora peduli sing kiai, ora peduli sing camat, ora peduli kepala desa, hukume padha. Nek wis nyang pengajian. Pak camat nesu ya wes. Nek wayahe no kantor wayahe tugas ngono kae, beda. Iki wayahe no pengajian wis padha wae. Ngene iki diparingi lho sing mburi kaya yo ngelek idu. Oh. Nyapa nek sing kuwi kok dikake kotakan, nek kok terima plastikan. Oh. Ini lho, padahal dalam pandangan Allah sing lungguh-lungguh no kursi iki undangan khusus iki belum tentu lebih baik daripada sing ngeleset-ngeleset ngene iki lho. Ngono lho. Yakin iki sing do keploki wong kere. Ketoke seneng banget untuk dukungan. Wis ora usah intak-intik nggo departemen perbadokan ngono. Wong sing bakul nek tak kongkon metu lho tambah sing panitiane ribet karepe dhewe. Ini kalau enggak ngurangi waktu aye, ini serius-serius metenteng nerangke kok yo, bu, wong wedok biyen repot, ini wong wedok saiki yo ramah saya enggak repot, wis ana magic, com, angger mbok copno clek, wis to mbok tinggal nondi wae, mbok tinggal apa wae, engko nek wayahe mateng yo jeglek-jeglek dhewe, yo ora nganggo gosong, ora nganggo sangit, ora nganggo ngintip. Gawe sayur ribian ya ramban ya, terutus-terutus pager ambek nyenting-nyenting seweke dicincing jentit-jentit-jentit ngene kadang kena ular keket nang keroken ngono engko laran ngumbah laran mutihi ngulek bumbu ndongane layah ya brambange alot ngono diulek rene nglentir rono godhek rono melayu rene lomboke garing polahe nganti pundak ira karon ngene ngene meruntus ya keringete netes no layah keleke tes diulet sisan ngene saiki gak repot wis ana blender ambek lebokno kabeh nang blender cetek lembut. Lawuh iku biyen masyaallah Bu iri-iri-iri-iri-iri sing iris-iris sing apa ngono digoreng sing ora nganggo lengok letek sing apik jelantah sek-sek-sek-sek walik sek-sek-sek-sek walik mbek musapi keringeten kok tangir taline pedhot sisih no pantes ngono model saiki lho sampeyan nggawa dhuwit budhal nyang warung ora trimo siap saji siap emplok wis. Banyu biyen pengen banyu bersih godhok. Masa iki isi ulang galon. Wong edok biyen umbah-umbah ki ya ucek-ucek, ya ngopyok, ya nganggo sikil, katoke bojomu sing ngetimal. saiki yo mesin cuci sugesti di laundry. Wis gak repot. Mulane wong wedok saiki ku isuk jam 7:30 wis beres kabeh, wis rampung adus, wis ayu-ayu. Luluran pakai mangir, pakai lotion, pakai lipstick eyeshadow, blush on, maskara. Terus dolanan HP. Infokan BBM-an, WA-an, Instagram-an, Facebook-an, ambil selfie, trek. Trek. Trek. Trek. Nang HP-ne diselehno terus didadan. Ini kan anak to, 4 3 2 1 action. Iya kok sik enom ngono. Wong wis mengkeret kabeh. Nah jenengan waktune luweh longgar, salat duha. Mari duha ndongakne bojone, ya Allah, jaga suamiku ya Allah. Kan suaminya kerja. Aku sayang dia ya Allah. Aku cinta dia ya Allah. Aku enggak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Dia separuh nafasku ya Allah. Lancarkan usahanya, berkahi rizkinya, jaga keselamatannya. Ngono Bu. Ora kudu bahasa Arab, timbangane mbok dongakno bahasa Arab salah. Bojone nyambut gawe karepe ben lancar bentuk duit tokeh barokah ditungakno bahasa Arab. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Kuwi dongane mlebu WC. Ya tambah mencret-mencret bojomu. Wes-wes. Ada 4 hal. Siapa yang diberi 4 hal ini sesungguhnya dia sudah dikaruniai kebaikan dunia akhirat. Apa saja? 1. Qalban syakira, hati yang pandai bersyukur. 2. Walisanan dzakira, lisan yang banyak berzikir. 3. Wabadanan 'alal bala'i sabira, mempunyai kesabaran yang kuat dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Yang 4. Wazaujatan la tabghihi haraban fi nafsihi wa maliha, mempunyai istri, kalau ibu-ibu ya punya suami pendamping hidup yang tidak mengajak ribut, tidak mengajak perang, tidak mengajak gegeran, baik dalam urusan pribadi maupun harta benda. Allahumma shalli ala Muhammad. 4 hal ini yang akan saya uraikan, mudah-mudahan waktunya cukup nanti sampai jam 12 malam. 1. Qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Coba diperhatikan kata-katanya. Kanjeng Nabi lek dawuh niku qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Berarti hakikatnya syukur itu pakai hati. Enggak cuma pakai lambe. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hoi. Hoi. Ayo saiki diangen-angen. Nyapa Kanjeng Nabi lek dawuh syukur kok nganggo ati para jamaah? Mergo syukur niku kaitane karo rasa bungah, kaitane karo rasa seneng, nggih napa nggih? Syukur niku kaitane mergo seneng, mergo entuk nikmat. Lah nggone nikmat, nggone seneng niku ten ati. Saya sering sampaikan, bahagia itu tempatnya di hati. Ukuran bahagia bukan harta benda, bukan kedudukan, pangkat, jabatan, tapi ukuran bahagia itu adalah hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Sukses di dunia ini mungkin ukurannya harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang sukses secara materi, kaya raya, kedudukannya tinggi, tapi hatinya enggak bahagia. Omahe lho 177, duwe apartemen 256, hotel 659, mobil ora kaitung, tapi kena stroke. Ya gak iso numpake mobile to, sing numpake mobile malah supir-supire. Dek, tumpakno gledekan di jurung no pinggire. Ambek ni. Lha berarti ini to duwe mobil akeh ora iso numpake ngono kuwi. Hoi. Iki dirungokke apa ora to? Maka hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Mendapatkan kalau enggak bisa merasakan, ya rugi, percuma toh. Mendapatkan kedudukan, mendapatkan pangkat, tapi enggak bisa merasakan, percuma. Wake contohnya, oleh pangkat iso weneng ngono. Urung rampung jabatane wis kena OTT, operasi tangkap tangan, keciduk ngono kae. Lek wis disidang lolak, lolak. Enake nondi ngono kuwi? Mendapatkan kalau enggak bisa merasakan ya percuma. Mendapatkan istri cantik tapi impoten. Embo. Ngene wae sing penak dipahami. Yang penting dalam hidup ini bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk disyukuri. Memiliki kalau enggak bisa menikmati, rugi. Memiliki TV gede banget, 7500 in, tapi matanya belek. Nyatok TV cilik-cilik matanya sehat. Ngono lho Bu, kursi regane 10 miliar nek bokonge udune nek gak waras-waras. Nyatok kursi teko pring elek anggere dilungguh kecepet kriyet-kriyet tapi bokongnya sehat. Ngono lho. Sampe ndek bojo nggo wanteng gagah gede dhuwur tapi bojomu anyang-anyangen. Nggo apa? Iki penting diangen-angen terutama sing bojone elek-elek kuwi. Maka kata kuncinya, kalau Anda tidak memiliki apa yang Anda cintai, maka cintailah apa yang Anda miliki saat ini. Baleni, baleni. Kalau engkau tidak memiliki apa yang engkau cintai, maka cintailah apa yang kau miliki saat ini. Belajar qanaah, menerima hidup apa adanya. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia enggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Nikmate dhewe lho ora dipikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Wes ngono ae. Jadi lek pengen uripe bahagia, mendapatkan kebaikan dunia akhirat, satu, atine kudu pinter syukur. Sing nomor loro, walisanan dzakiran. Lesan yang banyak berzikir. Lesan niku nek dienggo zikir mesti dadi wong apik. Lesan niku nek dienggo zikir ora iso ngrasani. Ora iso misuh, ora iso ngilokno, ora iso mitnah. Jejal. Coba sing iso ngrasani karo astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Panjenengan anak wedok ngarepe omah kuwi dudu wong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mosok kenging digoncekno Megapro kok saiki fiksen. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kuwi panjenengan wedokan ngono kuwi selecek ngisor dhuwur kok. Astagfirullahaladzim. Lesan iki nek zikir mesti dadi wong apik. Coba. Arep nyolong lho ra sida. Ana wong nyolong nang karo tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ana tas merot disaut, la ilaha illallah orang itu. Angger lesane gelem zikir mesti dadi wong sing sregep zikir. Kula nate nerangne ngene iki ana sing bantah. Aku sakjane iki ya seneng zikir, nek ning jamaah-jamaah istighosah, jamaah-jamaah zikir aku ya seneng, tapi aku ora ngerti karepe kok. Ora ngerti ya wis. Sing penting Gusti Allah sing sampean zikiri wile ngerti. Ambekan maneh ngertimu ya ora penting, ora fungsi. Sing penting Gusti Allah sing mbok zikiri iki lho wis ngerti. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing penting Gusti Allah sing mbok zikiri wis ngerti. Beres. Lah dene kowe ora ngerti, ora masalah. Lah kaya bocah-bocah selawatan iki mau sing diwaca. Rukut ainaya syauqan walil tayyibata zarfata ishqan. Artinya apa mbak? Mbah. Fa'ataitu ila habibi. Fahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Artinya apa, Mbak? Mbah. Yo gak ero, tapi kan merasakan lazat, merasakan nikmat. Pemane wong tuwa-tuwa ini mbek terbangane nang kae. Ayo habi, habi ya Muhammad. Ayo ro asal kha afqa ini. Apa kang artine? Mbah. Pokoke salat, pokoke salat. Doae sampean ngerti gak ngerti dijak zikir zikir ngertakon artine apa mbuh pokoke zikir ya padha karo ana bocah enom lho krungu lagu dangdut lek jogete mau ser musur ambek gobek gobek gobios keringete takoni kancane lagu apa no mas mbuh joget mas iya penyanyine sapa mas mbuh takoni lagune apa mbuh penyanyine sapa mbuh pokoke pokoke ya padha karo ngapunten nggih bapak-bapak karo ibu-ibu lek tepak garap PR bengi-bengi lho pas koalisi ini, ayo saiki bukaan nenggone kamus apakah arti dari takokno guru bahasa Indonesia sing paling jenius apakah arti dari gak kira ngerti apa artinya mbah gak ero pokoke zikir dinikmati iki kadang-kadang dienggo alasan no, nek dikongkon bengi tangi yo tahajud aku ora ngerti artine yo piye carane tahajud supaya iso apik ora ngerti ya wis pokoke tahajud yuk dikulinakan bangun malam kulinakan ora usah protes aku ngomong wis tak pikir ngomong yang delok-delok sing diomongi kalau yang diomongi kalangan akademis ya kita pakai bahasa intelek mereka paham kalangan akademis niki kan kalangan jemburis wis nganggo bahasa ngene iki ae. Lha kepengin mulya dikongkon tahajud tok wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah itu akan mengantarmu sampai pada kedudukan yang tertinggi, derajat yang terpuji. Yuk latihan. Tapi insyaallah kula yakin masyarakat mriki ningali potongane niku wis kulino tangi dalu kok. Nggih napa nggih? Nyapa? Oh nguyuh. Bar nguyuh terus turu meneh. Ya Allah, berarti wong kene iki ra ono sing cewek ya. Lah bar nguyuh turu meneh kok. Hi. Ngilani. Ayo-ayo do kepet. Gak keroken. Ya cewek. Enek is bar cewek nembe turu gak katokan. Nanti ati iki waya udan-udanan kok. Angke orang-orang modal iki. Ya wudu to Bu, wudu. Mangkene terus pakaian sing rapi nang terus salat. Tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Awalnya 2 rakaat. Mangke lek pun ngrasakno lazate, ngrasakno nikmate, tahajud 2 rakaat iki kurang. Ambekan maneh yo nanggung. Wis soro-soro tangi, kena banyu wudu. Wes nganggo mukena ribet nak karo-karuan notonggon, mosok cuma rong rakaat tok. Allahu akbar. Entul-entul jer-jeri guli-guli kentut-kentut gobek-gobek terus turu maneh. Masya Allah. Bu. Betapa indahnya keluarga kalau malam hari bangun, suami istri salat tahajud, anak-anak ngikut. Selesai tahajud, witir, zikir bersama. Baca Quran lirih, maca solawat, istighfar, dongo. Sambil menunggu azan subuh untuk sama-sama ke masjid, sholat berjamaah subuh. Masya Allah. Ngono nangis angger bengi. Suami istri bangun malam untuk sholat tahajud. Anak-anak ikut zikir bareng, dongo bareng. Yo ngono kuwi sing diarani baiti jannati rumahku adalah. surgaku nggo melek bengi wi nggo salat dalu nggo tahajud lha nek omahmu nggo melek bengi nggo ndelok bal-balan kok Ibu saling membangunkan. Biasanya ibu iku luwih gampang tangi dalu timbangane bapak. Soale bapak yo payah le nyambut gawe. Mbok ra dikatekno kok. Mulane lek Ramadan kae sing tangi dalu masak sahur bapak napa ibu? Wong wedok kuwi luwih gampang tangine nek bengi timbang wong lanang. Soale wong wedok kuwi luwih nguyuan timbang wong lanang. Ya wong lanang bolongane mau sak mono. Trit ngono tok. Itu kan yes ngono. Lho pancene diatur ngono karo Gusti Allah, digawe luwih nguyuan. Kuwi ben gampang tangine, ben salat dalu engko kakunge di gah ditangekke, Bu. Bu. Panjenengan nek tangi dhisik, bojone digugah. Nggugah bojo jak salat dalu niku ganjarane gedhe. Ya sing telaten, ya dicekel jempol sikile ngono. Diselentik ambek diodoti ngono. Jempolane diodoti. Ayo Pak tangi, Pak. Ayo Pak tangi, Pak, ayo salat. Wis dibateki jempolane kok urung tangi ngono ku sampean aja mutung. Yo sabar, munggah sithik kentole. Diulik-ulik. Ayo to Mas, tangi Mas. Aku loter nang jeding, ngapa wudu gak wani lho. Engko nek tangi mosok ngetertok, yo melu wudu terus melu salat. Nek kentol wis diulik-ulik sik urung tangi, yo sabar, telateni munggah sithik dengkule. Diyoyok-yoyok dengkule ngono. Sik urung tangi, aja putus asa, sabar telateni munggah sithik pupune. Engko lek dicekel pupune lak keri to. Terus melek. Pupu sik urung tangi ngono ku yo sabar telateni munggah sithik wetenge. Iki apa to kok umek kaya. Kuwi dilewati wi area berbahaya. Karena di situ letak hutan Jawa Tengah. Engko lek kerinen kan tangi. Ngono lho. Atau bapak misalnya bapak bangun duluan, ibu dibangunin, membangunkan istri untuk qiyamul lail tahajud, pahalanya besar. Ibu dibangunin. Ngeten, Pak. Wong itu biasanya digugah mek mulet tok. Cek ayo tangi dik, ayo tangi tahajud. Musala antek lho waktune. Jam piro to ya? Jam setengah telu, engko salah antek lho ya waktune. Ayo tang. Sik. Ngono ku sampean aja terus nesu, Pak. Langsung mbok saduki kon tangi kok angel. Ojo, sabar, nek perlu dilungguhke. Ayo sayang, ayo sayang. Dilungguhne. Biasane wis lungguh ngono iku ya urung kok langsung tangi, sik ucek-ucek mripat. Sampean sing sabar, Pak. Jak nang ding, tuntun nek perlu digendong. Pokoknya gak lemu-lemu. Lah sing lemu, glundungno. Nah sekali waktu surprise pakai kejutan kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau membangunkan istrinya untuk sholat malam kadang-kadang pakai surprise jari jemari Rasulullah yang suci dan mulia itu dicelupkan ke air dalam gelas kemudian dipercikkan ke wajah istrinya yang mulia terus tangi boleh ditiru Pak pakai air rong ember ya soalnya bojomu ndablek. Ya punya cara sendiri-sendiri. Kalau aku sama istri aku sih punya cara sendiri. Aku biasanya kalau bangunin istri untuk sholat malam itu cipika-cipiki. Ya kepingin. Aku ya raiso bojomu gak romantis blas ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti iya. Nanti setelah tahajud nggih, sholat subuh berjamaah. Lah sakniki niku prihatin kok. Rungokno to. Di mana-mana jamaah itu sepi sekarang masjid. Kula mboten ngece nggih termasuk desa mriki, terutama lek wayah subuh. Lek maghrib isak biasanya tasik lumayan. Kali ono wong islami modele subuh gak salat, duhur gak salat, asar gak salat. Tapi nek maghrib karo isak nang masjid. Dadi salate iki merek obat flu, mek isak karo maghrib, mik sagrib. Cek lumayan. Tapi nek subuh wis akeh sepine. Kula mboten ngece, mboten ngina, mboten ngenyek. Tapi aku ane yakin masjid kene iki nek wayah subuh akehan cagake timbang wonge. Cagake 36 wonge mek papat. Wong papat iki sing sitok mengi, sing sitok belek, sing sitok watuk. Bu. Ya Allah, ya Allah. Wong kena udan ngene kok bingung kaya ora tau diudani. Diterusna mboten? Jangan tinggalkan masjid kalau ingin hidupnya berkah. Soalnya masjid itu pusat keberkahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Malah Kanjeng Nabi dawuh ngene, apik-apike panggonan nang donya iki masjid. Elek-eleke panggonan nang donya iki pasar. Ayo dijawab. Apik-apike panggonan nang donya iki apa? Elek-eleke panggonan nang donya iki apa? Mulane pengen roh wong apik apa wong elek gampang titenane. Ana wong nang sregep sapa masjid witandane wong api, ana wong nang sregep sapa pasar witandane wong. Halo. Baleni, ana wong nang sregep sapa masjid tandane wong api, ana wong nang sregep sapa pasar tandane wong. Ayo wong kene akeh ndi sing sregep sapa masjid karo sregep sapa pasar? Ah, berarti wong kene akeh ndi sing apik karo sing elek? Lha kula kok ngarani lek masjid iki apik-apike panggonan, iku Kanjeng Nabi sing dawuh kula mek nirokke. Pancen saestu, wong elek kaya apa gelem sapa masjid malah dadi apik. Pun mboten usah repot-repot, mboten usah ampun. Ndak usah, ndak usah, ndak usah. Aku lek wis ngomong to ora usah hintak-hintik. Ben, dene Pak Camat kok berdahar ya ben. Nek aku ra mentolo aku soalnya sing kono pengen. Ayo nang dientekke. Monggo monggo Pak Camat wong disuguhke kok. Monggo. Kowe rasa pengen kowe. Kowe nek pengen melok lungguh kono, enggak udunen bokongmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yo. Kanjeng Nabi lek ngendika masjid iki apik-apike panggonan, pancen saestu. Wong elek kaya apa, gelem sapa masjid, mesti dadi apik. Kuna nek ditangleti anu Pak Camat. Bagaimana solusi mengatasi kenakalan remaja? Bocah sing do nakal-nakal iki lho piye carane marekke? Gampang. Karantina di masjid, rehabilitasi di masjid, mesti waras. Wis aku ngono. Bocah masjidan iki mesti apik. Ijin Pak Polisi, Pak Zeli, Pak Polisi, ijin. Aku ngarani bocah masjidan iki mesti apik. Jenengan nanti nangkep tawuran antar remaja masjid. Ndak kira. Kene apa bocah-bocah kok do mendem kae? Ora gelem sapa masjid kok. Bocah sing do mendem-mendem kae nek pengen waras, ayo kerangkeng nduk masjid, karantina nduk masjid, engko lak waras. Wani mendem nang isore bedhug. Ya sito ndase dijerati bedhug karo takmir. Wong sing seneng remi, seneng gaplek, seneng kope. Ayo paksa sapa masjid terus engko lak waras. Nyene sabane gerdu. Ya keplak, keplek ngono kuwi. Pokoke tak baleni neh. Bocah nakal kaya apa? Sapa masjid, karantina no masjid, rehabilitasi no masjid, gembleng no masjid, mesti waras, termasuk bocah umur 58. Engko ya bocah padha wae. Mulane Bu, lek bojomu nakal, aja susah-susah, seret tenang masjid, cancang no cagak. Ora salat ya wis pokoke cencangen no kono. Engko suwe-suwe lak ya isin-isin karepe dhewe. Melok salat. Mulane jenengan lek milih mantu golek bocah masjidan. Kula lek tempu dibuti matur, nek golek mantu iku sing bener, sing barokah, ukurane golek sing rutin tur sregep salat subuh berjamaah no masjid. Mesti bener, mesti apik, mesti barokah. Pokoke ukurane sing rutin sregep salat jamaah subuh no masjid. Nah, iki lho, mburiku iki do duwe rencana iki. Sesuk arep jamaah subuh nang masjid. Ora apa-apa, Bro, cuma pertanyaane kowe kuat pirang dino. Wong iki ukurane rutin terus regep kok. Tapi lek desa kene, desa apa to iki jenenge? Sukayana. Nek golek mantu kok ukurane sing ngono kuwi ya gampang ngene nggone santri. Insyaallah lek wong Sukayana golek mantu sing ukurane sregep tur rutin salat subuh berjamaah nang masjid mesti oleh. Tapi umure ya wis 72. Nah sing sregep sing sakmono-mono kuwi ya. Sing enom ya Allah. Bu, bu, bu. Kula tanglet dipun jawab. Enten mboten sing duwe anak remaja krungu azan subuh buka ya tangi tapi ngalih nggon. Wonten mboten? Aku salah kawitane, sing salah sapa? Wong tuane, terutama ibuke, nyuwun pangapunten. Lha kok ibuke tak elingke sampean? Biyen anakmu sik bayi, isuk ngoten niku. Badhe subuh terus kepireng tarhim keng masjid. Ya mesti masuk tarhim ke kuburan. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ojo dirasani suarane kok enak banget, ojo ngono. GR kok dom lungo. Nyatane ya, Dok. Eh, anak zaman sing sik bayi pas krungu tarhim menunggu terus melek. Biar tangannya ketawe-ketawe, sikile mancal-mancal. Ngono ku mbok jarke melek ben kulino melek subuh tekan esuk, tombok keloni ben turu meneh. Mulane saiki dadine yo ngono kuwi. Sampai gerang yo ngekrungu adzan subuh yo ngono kuwi. Wong kecilik wis mbok kulinake ngono. Anak lo jane wis melek biar krungu tarhim krungu adzan malah dhisik isik sik yo nak isik subuh kok melek iki mulane akhire sampe tuwek yo ngono kuwi gagah dadine gedhe dhuwur betot rasa ngangkat beras telung karung yo kuat tapi nek waya subuh ngangkat kemul lho ora kuat. Bener e Bu, dilatih. Arek ya, anak ngono. Krungu tarhim apa krungu adzan subuh kok melek biar. Kuwi nanti kudang cek kulino melek subuh tekan isu. Tak kintung kintang kintung, tak kintung kintang kintung. Anak pinter, iki sok dadi camet iki. Ngono. Bocah pinter iki iso ngenteni Anwar Zahid ya nak ya. Sok ngenteni Anwar Zahid. Aja kaya sing dongsong nang isor wit kae ya nak ya. Kae rang genah kae. Kayak idolanan apa nolo bu kata matane kan plerak terus guyu cekikian kulino melek ku sampai tua terbiasa melek subuh tekan isu nih ibu-ibu mboten anak wis apik-apik melek malah direm-rem no dituruk-turuk no rakaruan polae kadang-kadang sampai di dilotek pentil bocah lewe semah wis ngene-ngene sik dilotek-lotek kuwi kekno bapake wae. Kowe meneng aku iki urusane wong gerang iki. Aku ora ngerti lek ana begecil-begecil ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah iki terus ngene Bu, kena apa kok subuh? Soale subuh iku ukuran. Subuh iki salat 5 waktu sing paling abot dhewe nggih napa nggih? Nek subuh wae dilakoni semangat rikat jamaah apa maneh salat-salat liyane. Wong iki lho umpama ngerti barokah salat subuh fadilahe ganjarane salat subuh ngendikane Nabi la atauha walau habwan maka akan datang berbondong-bondong walaupun sambil merangkak. Bahasa Inggrisnya iku the berangkang. Mbok teko omah ngesot tok masjid lho budal umpama ngerti wong semper-semper lho mangkat nyang masjid ya wong setruk-setruk njaluk digotong ayo ngomong persis ngono. Mulane azan subuh iku beda karo azan liyane. Bedane satu, azan subuh itu disunahkan dua kali. Azan pertama ngasih kesempatan sampean sing durung sholat tahajud dereng qiyamul lail kersane melek tahajud. Azan kedua panggilan untuk sholat berjamaah. Jangan salah bapak ibu, azan itu bukan tanda masuk waktu sholat, tapi azan itu adalah panggilan untuk sholat berjamaah. Nek tanda masuk waktu sholat niku mboten azan. Jenengan buka ten kitab fikih napa mawon, panggilan sholat berjamaah azan niku. Nek tanda masuk waktu sholat niku yo perjalanan waktu. Tanda masuk waktu sholat subuh adalah terbitnya fajar shodiq sampai munculnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Lah ngono to. Wis ora tau ngaji yo wis nyaut nggih ngono ben cepet urusane. Tanda masuk waktu sholat maghrib adalah terbenamnya matahari. Bles ngono. Ga ono tanda masuk waktu sholat adalah adzan. Ga ono. Azan ini panggilan untuk sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Nah, ayo do salat. Yo buktine ketika ada uzur untuk tidak bisa berangkat ke masjid, azan dirubah bukan hayya 'alas shalah. Pernah di Madinah itu cuaca ekstrim, hujan lebat, hujan tawres campur banyu. Campur angin. Ngono ku azane Bilal kok kon ngrubah mek Kanjeng Nabi, rubah azanmu jangan hayya 'alas shalah. Kalau hayya 'alas shalah. Ayo mengerjakan salat jamaah nang masjid ngono. Dikongkon ngrubah sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Nuh, nek hayya 'alas shalah. Ayo do salat jamaah. Iku jawabannya kan la haula wala quwata illa billah, ben dikei kekuatan iso nglakoni salat jamaah. Lah nek umpama kok dirubah sallu fi buyutikum, salat nang omahmu dhewe-dhewe, jawabane alhamdulillah. Soale aras-arasan jamaah. Beda yang kedua, azan subuh itu ada kalimat khusus yang tidak terdapat pada azan-azan yang lain. Apa? As-shalatu khairum minan. Semangat. As-shalatu khairum minan. Naum, artine salat kuwi luwe apik tinimbang turu. Berarti wong sing apik kuwi akeh salate timbang turune. Nek wong elek kuwi akeh turune timbang salate. Awang kene akeh ndi nek salat karo nek turu? Nah, berarti wong kene iki termasuk apik apa elek? Kok orang ketemu apik ya ket mau. Ya sehingga ada pelajaran itu, adzan as-shalatu khairu minan naum itu cara mengumandangkannya, as-shalah panjang naum pendek. Tangletke sing pun nate haji nate umroh ke Mekah ke Madinah saiki no HP yo akeh Bu. Mulai adzan as-shalah kuwi panjang kok naum pendek. Berarti kan salate dawa turune ndek, salate suwe turune sedelok, salate akeh turune sithik. Wong nek adzan ngono. As-shalatu khairum minan naum. Gak wani nyorake. Dadi salate dawa naume ndek lho iki nek diartekne lak ngene to. Salat kuwi luwe apik timbang turu. Wong kene ora kok nek andane salate ndek naume sing kedawan. Dapat sing andan cah nom-nom no sing andane semambu kuburan ya. As-shalatu khairum minan lak watuk-watuke kelebu. Lha kuwi nek diarteke lak salat kuwi luwih apik timbang turu. Lane sing krungu ya kelon meneh. Nomor 3, wa badanan 'alal bala'i sabira, sabar ngadepi semua persoalan hidup harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Wong omah-omah niku lek mboten didasari nganggo sabar bubra apa maneh kate wis urusan dhuwit. Sing wedok rumangsa belanjane kurang, sing lanang rumangsa nek oleh dhuwit wis dikekno kabeh. Kan ana to wong lanang nyambut gawe ngoyo begitu untuk dhuwit dibelekno wong wedok kabeh. Sampai arep kudut, arep tuku rokok, arep nyang warung ilang ngemis dhuwit nang bojone. Iki wong lanang gop. Kaya ora ngerti dhuwit iki nek kadung mlebu bendahara umum, metune ya kudu nganggo proposal. Mulane bapak nyun sewu, kudu duwe dhuwit lanang. Bukan tanpa tujuan lho, kopiahe jenengan kopiah sing irengi didesain ana selempitane. Ya sebagian selempitke kono. Tapi ya hati-hati bar ngene iki jelas ana operasi kopiah iki ketok ya. Wes yang nomor 4 iki jane sing paling penting tapi waktune wis ramai lu nyangoni aja cerewet. Wa zaujatan la tabghihi harban fi nafsihi wa maliha. Mempunyai istri atau suami, pasangan hidup yang tidak mengajak ribut, tidak mengajak geger urusan pribadi maupun harta benda. Artinya punya pasangan hidup yang enak diajak musyawarah. Wong musyawarah niku ruhul usrah, nyawane keluarga. Keluarga ini nek gelem musyawarah, kuwi tandane keluarga urip. Urusan nopo ae musyawarah, kuwi tandane keluarga urip. Keluarga nek gak gelem musyawarah, ning apa-apa gak gelem musyawarah, mesti mati niku keluarga. Paham ya wis, ora paham ya wis, pokoke tak sampai nang ngono ae. Lah sekarang persoalane banyak rumah tangga Islam itu yang mengalami disoriented, understand? Wera ngerti ya wis nyaut dia senule waktu nemu sarap entek iki. Banyak rumah tangga Islam yang mengalami disoriented, understand? Nah, nek ngono kan ra ketara goblokmu. Kehilangan arah, kehilangan tujuan dan mengalami disharmoni, kehilangan harmonisasi. Wis gak harmonis maneh. Mohon maaf ya, banyak orang yang salah mengartikan harmonis. Harmonis itu seringkali hanya diartikan hubungan suami istri yang saling menyayangi, terus kebutuhan secara ekonomi tercukupi, itu dianggap wis harmonis. Nanti-nanti runtang-runtung koyok Mimilan. Kuwi lho sapa kuwi ndek? Tokoh apa Mimilan Mintuna? Ngono kok dienggo donga. Mulane aku ora setuju blas. Muga-muga kaya Mimilan Mintuna. Nek tak kokke Mimilan Mintuna iki sapa to, Mbah? Mbah, ya ngono. Ha mbok muga-muga kaya Nabi Ibrahim karo Siti Hajar, mbok muga-muga karo Nabi Yusuf karo Siti Zulaikha, mbok kaya muga-muga kaya Nabi Adam karo Siti Hawa, Kanjeng Nabi kali Siti Aisyah, lah ngono to, Mimilan Mintuna. Donga apa? Harmonis dalam Islam itu adalah hubungan keluarga. Rungokne to? Yang dipimpin oleh suami, didampingi istri dengan anggota anak-anak, yang dalam perjalanannya diwarnai dengan cinta, kasih sayang, dan keteladanan untuk menggapai kehidupan yang bahagia dunia sampai akhirat. Bukan hanya menggapai dan menginginkan kebahagiaan dunia saja, tapi selalu berkobar dan membara cita-citanya untuk menggapai kebahagiaan hidup di akhirat. Iki akhirnya dadi rumah tangga sing toto titi tentrem kerto kok kertosono ini. Iki lho unen-unene wong Jawa nang sampean kok iso gak nyauti. Sampean iki Jawa apa gibas? Toto titi tentrem kerto toto wong lanang iki sing toto uripe. Janji wong lanang toto iso mimpin temenanan, wong ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Aja nganti dadi wong lanang kok ora toto kaya wong kene. Lha iki modal nomor 1 toto, wong lanang sing toto, sing cetha. Kadang-kadang ada suami yang sukanya marah-marah ke istrinya, seolah-olah istrinya yang bersalah, padahal suaminya yang brengsek. Nggih, Bu, nggih. Krungu kupingmu. Mblanjani meng sithik dimasakke sederhanae nesu-nesu. Wong wedok masak ya tergantung blonjo teko sing lanang to. Nah, coba sampean belanjane sedina 500.000. Nek sampean njaluk dimasakke apa ya keturutan. Ngono lho, lek meng 50.000 sedina ya iwak panggang wis apik wisane ku. Iwak panggang sayur asem, sambal tomat, ambek kerupuk wis apik wisan. 20.000 ya pindang. Ngono lho, 5.000 tukoke uyah kabeh. Rambake godhonge jambu kluthuk sing nom diulet ngono ben ora mencret bojomu. Mblanjani 5.000 njaluk rawon, njaluk kare, njaluk sate, apane sing wedok anes wae. Sandalmu kene tak irisane tak nggo rawon ngono. Mula wong lanang kuwi kudu toto. Lah sing wadon titi ngati-ati. Kudu ngerti penghasilane bojomu lho pira. Penggaweanmu kok dolanan HP. Entek paketan data tuku meneh, entek pulsa tuku meneh, entek pulsa tuku meneh, padahal bojone penggaweane ngedos. Mulane to delok bojomu rupane nganti kaya plastik kresek nek lengo kletik. Wis ireng kileng kileng. Kowe kok mentolo, mulane lananganmu cepet bongko ya perkara ngono. Wong wedoke kudu sing titi, aja boros-boros. Mata saya sing lanang ngedos penggaweane lho. Gelang imuh nek sitok. Kiwa tengen kudu krompyong kabeh mulai ugel-ugel tekan kelek. ya puklek gegere bojomu. Ngono nek gelange akeh masyaallah nek mlaku ele mbiyane duwa krimping krimping krimping. Sing titi, ambok sing nrimo wong wong biyen iki kramas sih cukup nganggo merang ngono ya sehat-sehat. Saiki ya krim wedak mbiyen ya gentenge diparut ngene. Kepupuran, saiki ana krim malam, krim siang, krim beduk, krim asar. Lo titi nyang bojo, titi nyang anak, titi nyang keluarga, titi nang perekonomian, titi nang dongane, titi nang ibadahe. Wong wadon iki luwih titi timbang wong lanang, dilatih karo Gusti Allah, telaten ngramut anak. Mula nek anak nangis, anak rewel iki sing iso ngeneng-ngeneng wong lanang apa wong wedok? Wong lanang ya ora entos. Wong lanang ya, "Lho, anakmu lho. Lho, anakmu lho." Wis anakmu lho sing produksi ya wong loro kok. Halo. Wong wedoke dilatih karo Gusti Allah iso titi, mulane tiap wulan ditekani tamu namanya datang wulan menstruasi ya telaten ngono. Telaten, aku ora iso mikir kok umpama wong lanang nang prei ngono. Mesti citeh kabeh ngono. Ora telaten. Meneng kowe. Kowe bayangno sing ora-ora iki mesti. Kenek sing lanang wis tata, sing wadon titi, rumah tangga lan keluargane mesti ten. Nah iki lho hebate. Anggite sampean wong Jawa iki nek ngomong sak ngomong iso kon jeplak. Ngomong ora syukur waton, ora kok waton ngomong, ning ngomong nganggo waton. Ki hebate wong tuwa mbiyen. Nggae istilah tata titi tentrem. Nanti kalau suami udah toto, istrinya titi, rumah tangganya tentrem, akhirnya mak pecutut. Mak pecutut itu sama dengan mak bedundu. Kertora harjo sejahtera. Kertosono diapalke. Lah, saiki waduh waduh waduh. Agar yo. Lah itu nanti akan terbentuk rumah tangga yang sesuai harapan, yang saya sering istilahkan samaraba. Sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Ayo bocah-bocah mudah-mudahan samawa. Apa samawa? Singkatan salah kowe. Karepe sakinah, mawaddah, warahmah. Ini singkatannya kok sakinah, mawaddah, wa. Lho, mestine iku samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Aku tak tambahi ba, samara ba, sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Ngono samara ba ora kok sama-sama pandhe meraba-raba. Lah ini ada beberapa syarat rumah tangga yang islami, yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Satu, suami istri itu harus saling mencintai. Cinta itu penting. Dulu ada seorang sahabat menghadap Rasulullah, matur, "Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata jamalin wa mansabin wa hasabin wa malin wa innaha la talidu. Afa atazawwad?" Ya Rasulullah, saya ini lagi kesengsem, lagi kepencut, lagi jatuh cinta sama seorang perempuan cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, cuma enggak punya anak. Ya kira-kira ae ya, wong wedok iki wis rondo bolak-balik. Lho, kula ningali saking redaksine wa innahala talidu. Tapi wong wadon iki ora iso manak. Mungkin iki wis rondo bolak-balik, cuma gak duwe anak. Wayu. Sugih. Kene ora ana cara kene ora ana. Ora ana. Ngoten niku terus sahabat matur, "Afa atazawwad? Boleh saya nikah apa enggak ya Rasulullah?" Kanjeng Nabi dawuh, "La, aja." Saya gak terima dipengin Kanjeng Nabi ngono, sesuk tak kok maneh. Kanjeng Nabi, "Angsal kula nikah nggih, aja." Wahyu Kanjeng Nabi ya sugih niku nasape ya apik. "Angsal kula nikah nggih, aja." sampai 3 kali. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh dengan hadis yang sangat terkenal, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kae rabiyo wong wadon sing akeh kasih sayangi, yang besar rasa cintanya. Aja wong wedok sing cuek ya aja, apa maneh cerewet rungane sing nom-nom ya. Cerewet ya ana tandane, lambe tipis janggut nyatis. Wis cap ceriwis, lambe tipis janggut nyatis, cap ceriwis. Apa maneh tambahan gulune ndek. Kuwi kesenggol sithik seledot seledot seledot. Mulane sing urung nikah iki ya, kowe nek golek usahane sing gulune dawa. Nek iso sing putih ya banyak. Nek kurang dawa ya jerapah. Ya wis Bu, sing gulene ndek ora usah mbok odot-odot ngene wong asli ndek ate mbok odot-odot piye. Ya wis kuwi watak ngono kuwi kesenggol sithik. Rata-rata ngono. Ono tandane kok ono tengere kok ngono kuwi. Nek wis sing gulene ndek mesti ra trima, ya ora mesti. Wong lagi tak omongi wis ngomong ya ora mesti. Kuwi tandha nek kowe seneng sledot-sledot. Terus al-walud gelek on sing manaan. Walu itu maknanya manaan, cara pitik ini reden. Lha piye tandane? Piye leh niteni wong wedok sing manaan kuwi? Ya ora kok dijajali sik ngono. Iki ngawur iki. Yaitu bisa diketahui dari latar belakang keluarganya dan lingkungannya. Itu ibu budene bulik-bulik ibu budene bulik-bulik kuwi anake akeh biasane kuwi ya anake ya akeh ngono. Kenek nggo titeni ngono. Ora kok terus dijajal. Nek tak jajal sik manak to ora. Pacaran itu ndak boleh kok mulo diarani pacaran itu kan pakai cara setan. Ndak oleh, hati-hati Bu pergaulan sekarang apalagi media sosial yang tanpa batas. Jadi wong biyen akeh sing LKMD, lamarane kari meteng. Nah, aku kena imbase pemilu perkawinan hamil dahulu. Hati-hati, saiki masyaallah HP yang sekecil itu menggeser semuanya. Saestu, biyen nek ana bocah ndingkluk kuwi mergo tawaduk. Nah, saiki bocah ndingkluk kuwi mergo Facebook. Wong biyen arep lunga arep numpak kendaraan ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saiki ape lunga ya nulis status OTW ngono. Aku lino kowe ngerti akunku apa? Aku nang duwe ngono-ngono kuwi ra duwe aku. Aran duwe aku, sing akun sing Facebook, sing Instagram, sing Twitter gak duwe aku. Yo dikandani cacah ngono kuwi yo. Yakin aku sampai hari ini ndak duwe. Dadi nek sampean misale berteman karo akun Facebook jenenge Anwar Zahid, palsu kuwi. Asli palsu. Gak dudu wekku demi Allah ora, aku gak duwe ngono-ngono kuwi. Wek tiwas weneng iso berteman. Kapusan. Kak duwe ngono-ngono kuwi aku. Aku duwe ku mek WA. Waosan Al-Qur'an. Wek. Dikandani ora ngandel yo ben. Kok. Wes, waktune lu ndak cukup ini waktune. Yang kedua, iki yo modale nganten ngono ae tak tambahi. Nomor loro, suami istri harus mengerti hak dan kewajiban masing-masing, ngerti batas-batasnya. Suami istri masing-masing mengerti batas-batas hak dan kewajiban. Wong lanang aja mentang-mentang dadi pemimpin terus sak karepe dhewe. Pancen ana hadis ngene. Rungokno to. Mbah. Kok umpama aku iki dikongkon oleh ya, oleh merintah wong oleh sujud nang gone wong. Lau kuntu amiran li ahadin an ayasjuda li ahadin la amartu an tasjudal mar'atu ila zaujiha. Andaikan aku diperbolehkan memerintah manusia untuk bersujud kepada manusia yang lain, tentu yang aku perintahkan adalah istri untuk bersujud kepada suami. Tapi praktike kan ya ora kudu ngono to. Praktike ora kok istri kalau di hadapan suami terus sujud-sujud ngambungi delamaan sikile wong lanang mentang-mentang kowe iki wajib sujud nang sikilku. Ayo. Ya, sikilku kena telek dilatih. Ya kan ya ora kudu ngono to praktike. Ndak boleh, suami ndak boleh mentang-mentang. Itu kan menggambarkan betapa istri itu harus taat kepada suami sepanjang suami itu bener. suami ini gak bener ya, gak perlu taat. Wong lanang mau angkel ini bolong di, aku orang bolong-bolongan nerang no aturan no. Terus ono maneh, istri kalau menjalankan ibadah sunnah harus atas izin suami. Lah ngono to ya. Seorang istri mau berpuasa Senin Kamis kalau tidak diizini sama suami gantuk ganjaran malah dosa. Bener ngono iku. Tapi praktike izin ini kan enggak harus gawe surat toh. Bersama ini saya mengajukan surat permohonan bahwa besok hari Senin saya akan berpuasa tertanda istrimu. Ya gak kudu ngono, ya bengi ngomong, Mas. Besok kan dino Senin. Iya terus aku arep poso. Nenek sing lanang ngomong, "Ya alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah, nggih Dik, nggih alhamdulillah sampean poso cuma aku paling ora poso." Sampeyan nek poso alhamdulillah. "Iya Mas, aku pamit. Sampeyan tetep tak masakno tapi aku sesuk poso." Berarti kan suami mengizinkan. Misalnya mau itu pamit, "Mas, besok kan dino Senin, aku arep poso." Sing lanang kok ngomong, "Aku sesuk nomah." Ya wis ngerti Mas, sesuk sama nomah. Lah ya aku mulane pamit aku sesuk ape poso. Aku lho sesuk nomah. Wis ngerti mulane aku kondo nek sesuk aku ape poso. Aku lho sesuk nomah. Wong wedok oon ya ngono. Mosok njaluk dijelasno. Pokoke padha ngertine lah, padha ngertine. Halo. Bu. Podo ngerti nih, wong lanang yang ngono, kudu ngerti ngajak melaku-melaku bojo, nanggone pasar, dan sing wedok kok tanganin demak, demak ana klambi ngono ki ora usah katik mbok lokno klambine sapa mbok demak, demak kurang penggawean wong lanang sampel gitu jenenge. Ha langsung tokno dhuwitmu, sampean seneng ta Dik? Ya, lho ngono lho carane ngono. Wong lanang cerdas yang melakukan pasar, bujui jak gandengan, ojo diculno tangane, ku garing dudang duding, cekel ya, ring gandengi orang perkara mesra, penoran jolak jaluk. Wes. Terus maneh tercukupinya kebutuhan hidup secara ekonomi iku ya penting, jangan hanya bermodal cinta. Cinta tok kanthi dhuwit ya kaliren. Asal bersamamu aku rela. Meskipun tidak hari enggak makan, ya kelet wetengmu. Rasulullah lo mengajarkan realistis, wong belum nikah ada udah dikasih perhatian sama Rasulullah. Ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu biaya nikah dan mampu biaya hidup berumah tangga, maka nikahlah. Lho, Rasulullah mengajarkan yang rasional kok. Kowe nek wis mampu, berarti ya nyambut gawe ya wae ben mampu. Lah nek urung mampu, wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Kowe nek urung mampu gawean poso ben nglimpruk kowe. Lek wis mampu, berarti ngapunten-ngapunten. Kebutuhan hidup secara ekonomi ini juga jadi penting. Mulane Bapak Ibu para jamaah, nikah itu sesungguhnya adalah peralihan tanggung jawab dari orang tua kepada suami. Kok umpama moro tuwa kuwi mentolo ngomongi mantune ngene, "Le, nak, awakmu wis wani ngepek anakku. Saiki dudu tanggung jawabku, nak. Iki wis 100% tanggung jawabmu. Wis tak culno gelundung semprong, wis aku lepas tanggung jawab, wong iki wis dadi tanggung jawabmu. Saiki angkat koper dari sini. Go." Secara hukum sah wong tuwa ngono kuwi, tapi yo nek praktike kan yo gak mentolo to. Mosok ana mara tuwa model ngono. Wong kadang mantu kuwi wis duwe anak papat lho sik diopeni mbek mara tuane. Lho nggih napa mboten? Nggih. Ya cuma aku sing dadi mantu yo kudu pengertian, aja mentang-mentang, "Lah mara tuaku pengusaha. Mara tuaku sugih." Sing sugih lak marang tuamu, lak awakmu. Mule marang tuamu wis gak ono, ya kaliren kowe. Paham apa ora ya diomongi ngene iki? Ya wis paham kok. Bener nikah iku walau khataman min hadidin, mas kawin oleh dari Kanjeng Nabi lah ngono, walaupun pakai cincin dari besi. Oleh saya terima nikahnya Samalakana binti Samalakadur dengan mas kawin sekrup. Cincin besi apa enggak sekrup? Sahwi. Tapi sing mraktekno ngono kuwi sapa? Wong Arab iki lek nikah mahare larang-larang. Kanjeng Nabi nikah yo mahare 200 ekor unta, 8 miliar. Sing mraktekno walau khotaman min hadidin yo wong kene. Mas kawin 50.000 sak legreke ngono kuwi. Ora sang guyu wong kaya gelem ngono kok. Asline mboten salah kok. Dadi lek duwe anak wedok dilamar bocah lanang, le sepurane sama nyambut gawe ne apa? Penghasilane piro? Nyambut gawemu halal apa ora? Iki perlu diurus ngono. Woi. Wong wedok saiki ora ketok anak diapeli nganggo roda 4. Wis saweneng padahal wi rentalan kuwi. Nyambut gawemu halal apa ora? Kuwi diselidiki, gak apa-apa. Sampeyan wis nyambut gawe apa durung kok njaluk anakku iki? Wis kerja apa urung sampean kok nakokke anakku iki? Boleh seperti itu. Woi. Woi. Hati-hati, soalnya ana sing kebujuk ngono iku, Bu. Ana sing kebujuk, ditakoni nyambut gawe apa pelabuhan. Dipikir ya petugas bea cukai, tibake ya maklar pelabuhan. Kerja kerjanya apa nak? Saya kerjanya di ban. Yo ban ni diurus. Duwe pabrik ban, duwe toko ban, dodol ban, apa tukang tambal ban. Ngono lho. Kerjanya apa? Saya kerjanya di jalan raya. Diurus. Di jalan raya ini pengatur lalu lintas, PJR, polisi jalan raya, tak tukang parkir, tak tukang nyegati mobil sing nang lampu merah karo nggowo ecek-ecek ngono kae. Kae yo jalan raya kok. Yang terakhir halah ngaji kok ora oleh rampung. Wong sampean urung salat asar ngono. Wes, aku ya wes nokono mau tak antem. Iki sing urung iki. Nah, terus ibadahe nang Allah. Wa'mur ahlakum bis-shalah wastabir 'alaiha. Sing sabar nang nglakoni ibadah sing istiqomah. Jaga hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat. Ya hablum minallah, ya hablum minan nas. Iki nek dicekeli insyaallah rumah tanggane sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Nyun pangapunten sedaya lepat, alhamdulillah hasil kotak infak saking panjenengan terkumpul Rp10.856.000. Muga-muga manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin.